Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jadi kita mulai pembahasan dari kitab Syarah Durus Al-Balaghah. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin Syarah penjelasan Durus Al-Balaghah oleh Syekh Ibn Faymin rahimahullahu ta'ala. Atau sebelum kita masuk, perlu kita mengetahui beberapa faedah penting dari kita mempelajari atau mengetahui ilmu al-balaghah. Jadi antaranya adalah kita dengan ilmu ini akan mengetahui i'jaz al-Quran. Iya. Mu'jizat dari al-Quran. Di mana dengan seorang mempelajari kitab ini, dia mengetahui betapa bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu adalah bahasa-bahasa yang sangat tinggi, bahkan mencapai puncak dari ketinggian. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW. Juga dengan kita mempelajari kitab Al-Balaghah, kita akan mengetahui istilah-istilah yang seringkali digunakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, seperti istilah itnab, ijaz, al-jinas, dan yang lain sebagainya. Dan juga dengan ilmu ini kita diharapkan bisa mengungkapkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kapan satu kalam itu perlu ditaukid, dan kadang kapan juga kalam itu tidak perlu untuk ditaukid. Dan masih banyak di sana faedah yang lain dari pembahasan ilmu balaghah. Hanya saja yang perlu kita waspadai adalah bahwasanya dikarenakan kebanyakan menulis kitab Al-Balaghah adalah mereka orang-orang yang memiliki pemahaman Asy'ariyah ataupun pemahaman Mu'tazilah, maka kita harus hati-hati. Tapi insyaallah dengan kita membaca kitab yang disyarah oleh ulama ahli sunnah, maka kita lebih merasa aman. Jadi mereka ahlul balaghah dari golongan Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah memanfaatkan ilmu ini untuk menyusupkan faham-faham bid'ah mereka, khususnya pada pembahasan tentang al-majaz. Baik, kita baca saja pembukaan dari al-musannifun, para penulis dari Durus al-Balaghah. Jadi Durus al-Balaghah itu ditulis oleh 4 orang penulis yang dari Mesir, diantaranya Hafni Nasif, Sultan Muhammad, Muhammad Dayyan, Mustafa Tumum. Jadi kita langsung masuk ke muqaddimah dari beliau, mu'allif Al-Mu'allifun Rahimahumullah. Muqaddimatul Mu'allifin, muqaddimah pembukaan dari para penulis. Alhamdulillahilladzi qasarat idaratul bulagha'i yani lihatati bima'ani ayati. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana ungkapan-ungkapan al-bulagha' para ahli balagha', al-bulagha' jama' dari baligh. Iya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang qasarat bermakna ajazat, ya, lemah ungkapan-ungkapan orang ataupun ungkapan-ungkapan ahli balaghah untuk meliputi makna-makna ayatnya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang ungkapan ahli balaghah yang mereka falseh pada ucapannya itu tidak mampu, lemah untuk meliputi makna-makna ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan makna-makna yang zahir ataupun yang tersembunyi dari Al-Quran. Tidak mampu sefasih apapun mereka, sebaligh apapun mereka. Wa'ajazat al-sunul fusaha'i an bayani bada'i'i masnu'ati. Dan juga lemah lisan-lisan orang-orang yang fasih untuk menjelaskan masnu'at itu makhlukatih, ciptaan-ciptaan Allah yang sangat bagus. Mereka tidak mampu, ya, atau lisan-lisan orang-orang falsih tidak mampu menjelaskan kebagusan dari ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa mengungkapkan sebagaimana mestinya akan keindahan dan kebagusan dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salatu wassalamu ala man malaka tarafail balaghati itnaban wa ijaza. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki dua sisi, yang menguasai dua sisi ilmu balaghah. Dua sisi ilmu balaghah yang dimaksud adalah yang pertama sisi tertingginya yaitu al-i'jaz, ucapan yang berisi ucapan yang membuat orang lain itu lemah mu'jiz melemahkan yang lain, saking tingginya bahasanya. Nah, itu tingkatan tertingginya al-i'jaz, seperti Al-Qur'an. Nah, itu mu'jiz, bisa melemahkan lawan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menantang ya mereka-mereka yang tidak percaya kepada Al-Qur'an untuk menantangnya semisalnya, dan mereka tidak mampu. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu mu'jiz melemahkan lawan. Kemudian sisi yang kedua adalah sisi yang terendahnya, yaitu mabda' al-balaghah, permulaan al-balaghah. Ah, di tengah-tengah itu ada tingkatan-tingkatan balaghah. Dan semuanya itu dikuasai, dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Itu ini maksud dengan tarafai al-balaghah, dua sisi al-balaghah. Itnaban wa ijazan. Dari sisi itnab dan ijaz. Itnab adalah mengungkapkan, ya, mengungkapkan sesuatu makna dengan lafaz yang panjang. Ya, dengan lafaz yang panjang. Ya, karena adanya satu faedah. Seperti ucapannya Nabi Zakaria, dimana beliau Nabi Zakaria ya alaihi salam ketika mengharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi anak, beliau berkata, inni wahanal 'azmu, ya, wahanal 'azmu minni, ya, washta'ala ar-ra'su shayba, sesungguhnya tulang-tulang saya ya Allah sudah melemah dan rambut saya pun sudah beruban. Ini kan panjang. Maksudnya apa? Qad kabirtu, saya sudah tua. Tapi diungkapkan dengan ungkapan yang panjang. Kenapa? Ya, untuk satu faedah, yaitu agar beliau meminta belas kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan disebutkan sifat-sifat orang tua tadi, lemah tulangnya, memutih rambutnya, lebih mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu nab. Ya, ungkapan yang panjang untuk satu makna yang pendek, tapi karena ada satu tujuan, tujuannya untuk mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah SWT ini dalam contoh ini. Kemudian ijaz, dan kalau ijaz itu mengungkapkan satu makna yang panjang dengan lafaz yang pendek. Jadi innamal a'malu binniyat, segala sesuatu amal, setiap amalan ya, dengan niat. Ini lafaz yang pendek, tapi cakupannya panjang luas. Ya. Shalawat wa salam, shalawat dan salam kepada Nabi yang memiliki dua sisi al-balaghah, ya, yang mu'jiznya ataupun yang mabda'nya, dari sisi iqtinab yang sudah lewat tadi ataupun ijaz. Kemudian juga wa ala alihi wa ashabil fatihina bihadihim ila al-haqiqati majaza. Dan juga shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada para sahabatnya yang mereka membuka dengan sebab petunjuk mereka, ya, kepada al-haqiqah, hakikat kebenaran, yaitu tauhid, majazan, jalan. Ini majazan adalah maf'ul bih dari al-fatihin. Terjemahan mudahnya mungkin, salawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya yang mereka membuka al-fatihin, membuka majazan, maksudnya jalan. Membuka jalan ilal haqiqah, kepada kebenaran, tauhid, bihadihim, dengan bimbingan mereka, dengan petunjuk mereka. Wa ba'du, adamu setelah itu, yani setelah alhamdulillah memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, fa hadza kitabun fi fununil balaghah atsalafa, ini adalah satu kitab tentang tiga fan bidang ilmu balaghah. Tiga bidang ilmu balaghah ini maksud adalah ilmu al-bayan, al-ma'ani, al-badi', al-bayan, al-ma'ani, al-badi', yang semuanya itu akan dijelaskan insyaallah. Sahlul manal, kitab ini mudah untuk diambil faedahnya. Qaribul ma'khadh, dekat untuk diambil faedahnya, bisa cepat diambil faedahnya. Bari'un min wasmati at-tatwili al-mumil, bari'un ma'ani nazih, bersih, kosong, min wasmatin, dari aib yang berupa at-tatwil al-mumil, aib yang berupa tatwil, penjelasan panjang lebar yang membosankan. Artinya kitab ini tidak panjang lebar sehingga membuat orang bosan. Itu adalah aib. Wa aibil ikhtisari al-mukhil, dan juga kosong dari aib kekurangan yang berupa ikhtisar al-mukhil, ringkasan yang mencacati. Karena saking ringkasnya sehingga beberapa pembahasan terlewatkan. Salakna fi ta'lifi ashara taratib. Kami menempuh pada penulisan kitab ini ya urutan yang paling mudah diurutkan. Dengan urutan yang paling mudah dulu, yang agak susah dan susah diakhirkan. Wa awdhal asalib, dan juga kami menempuh pada penulisan kitab ini penjelasan yang paling mudah, metode penjelasan yang paling mudah. Wa jama'na fi khulasata fihi khulasata qawaidil balaghah. Kami kumpulkan dalam kitab ini ringkasan kaidah-kaidah balaghah, wa ummahati masailiha, dan juga pokok-pokok ya masalah-masalah al-balaghah. Wa tarakna ma la tamassu ilaihi hajatu talamizi min al-fawaidi az-zawaid, dan kami tinggalkan perkara yang kebutuhan para siswa tidak begitu mendesak padanya, yaitu berupa al-fawaid az-zawaid, faedah-faedah tambahan dari pokok-pokok permasalahan ilmu balaghah, itu kami tinggalkan karena itu tidak begitu mendesak bagi para talamiz. Wuqufan 'inda haddil lazim. Kenapa beliau melakukan hal seperti ini? Wuqufan 'inda haddil lazim, karena dalam rangka ya ini mafuli ajli, berhenti pada batas yang semestinya. Ya, cukup untuk talamiz mengetahui ummahat masailiha. Adapun al-fawaid az-zawaid ya tidak membutuhkan. Nanti kalau dia sudah tinggi kemampuannya, pemahamannya baru. Wa hirsan 'ala awqatihim an tadhi'a fi hal mu'aqqad. Iya. Juga tidak disebutkan faedah-faedah tambahan karena hirsan, semangat untuk menjaga, sebagai bentuk semangat untuk menjaga waktu-waktu mereka agar jangan sampai waktu mereka hilang sia-sia. Iya, habis fi hal mu'aqqad, untuk menguraikan, untuk memahami sesuatu yang sulit untuk difahami. Mu'aqqad yakni hal itu mengurai, memahami. Mu'aqqad sesuatu yang lain fahim illa bitakalluf, tidak bisa difahami kecuali dengan upaya yang keras dan berat. Itu ditinggalkan dalam kitab ini. Atau talkhisin mutawwal. Juga agar jangan sampai waktu mereka para siswa itu habis untuk meringkas sesuatu yang panjang. Artinya kalau dipaparkan pembahasannya dengan panjang lebar, maka ini akan menghabiskan waktu para siswa untuk meringkasnya. Atau takmili mukhtasar, ataupun kalau terlalu ringkas akhirnya membutuhkan penyempurnaan dari para siswa. Nah, maka kitab ini tidak seperti itu. Iya. Fatamma bihi ma'a kutubi durusi an-nafiyah sulamud dirasati al-arabiyah. Maka sempurna dengan ini bersama ya, sempurna dengan ilmu balaghah bersama kitab-kitab nahu ya, sharaf juga, tangga pembelajaran bahasa Arab fil madarisil ibtidaiyah, pada madrasah ibtidaiyah tingkat MI, wa tajhiziyah, dan madrasah persiapannya sama. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada yang membantu terwujudnya penulisan kitab ini. Wal fadlu fi dzalika kullihi lil amiraini al kabiraini nubla, dan keutamaan dalam penulisan ini semuanya ya diberikan kepada al amiraini, dua penguasa pemimpin yang besar keutamaannya. Wal insanaini al kamilaini fadla, dan dua orang yang sempurna keutamaannya, yaitu nadhiril ma'arif, iya, yaitu pihak yang bertugas untuk mengawasi dan memantau ilmu pengetahuan. Al-mutajafi an mihadi ar-rahah, an-nadhir al-ma'arif, ini pengawas yang mengawasi ya kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan. Al-mutajafi an mihadi ar-rahah, al-mutajafi yang dia jauh dari mihad, kasur, istirahat, ini dia kurang istirahat gitu. Fi khidmatil bilad, karena dia berkhidmat kepada negeri. Ya, beliau bersyukur kepada dua amir, pemimpin, penguasa yang menunjuknya dan juga memberikan perhatian ya kepadanya untuk menulis atau menyusun kitab ini. Al-waqifi fi manfaatiha ala qadamin isti'dad, yang ia senantiasa bangkit berdiri di atas kaki kesiapan untuk memberi manfaat kepada negeri ini. Maksudnya dalam ia ya, seorang yang senantiasa, seorang pemimpin penguasa yang senantiasa dia bersiap siaga ya untuk memberi manfaat kepada negerinya ya, diantaranya dengan membantu penulisan atau tercapainya penulisan kitab ini ya. Al-waqif fi manfaatiha, yang ia berdiri ya, untuk bisa memberi manfaat kepada negeri negeri ini, negeri Mesir. Ala qadam al-isti'dad, berdiri di atas kaki kesiapsiagaan. Ya. Maksudnya dia senantiasa siap ya untuk membantu segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada negerinya. Sahibi al-utufa, yaitu seorang yang memiliki perhatian, Muhammad Zaki Basha. Ya, Muhammad Zaki Basha ini amir yang pertama. Wa wakiliha, kemudian wakilnya, lil ayadi al-bayba, yang memiliki jasa-jasa. Al-ayadi itu bermakna nikmat, juga masih kebaikan-kebaikan, jasa-jasa. Fi taqaddumil ma'arif, jasa-jasa yang berkait dengan kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan. Nahwa siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Idarati syu'uniha, ini maksudnya fi idarati syu'uniha alal mihwaril qawim. Ya. Dan juga dia memiliki kebaikan jasa untuk membantu idarah terselenggaranya segala syu'un, urusan-urusan, alal mihwari al-qawim, di atas jalan yang lurus. Yang sahibi sa'adah, yaitu seorang yang berbahagia. Ya, wakilnya ini namanya adalah Yaqub Artin Basha. Ini ucapan rasa syukur kepada dua amir ini. Fahumal ladhani, dua orang inilah. Ya. Al-ladhani yang asyara alaina, menunjuk kami, biwab'i hadhan nizam, untuk meletakkan nizam ini yang berfaedah ini, kitab ini. Balaghah. Wasuluki sabili hadzal wab'i al-jadid, dan agar menempuh jalan peletakan metode yang baru ini. Ya. Jalan peletakan yang baru ini. Ya. Di sini disebutkan ya penulisnya Hifni Nasif, Muhammad Dayyan, Sulban, Muhammad Mustafa, Tumum. Ya. Kemudian kita baca syarahnya ya. Tidak mengapa kalau ada yang sulit di mukaddimah. Ya. Kemudian asyarah qawluhu alhamdulillahilladzi qasarat ibaratul bulagha'i 'anil ihatati bi ma'ani ayatihi. Syarah, segala puji bagi Allah zat yang ungkapan-ungkapan para ahli balaghah itu tidak mampu meliputi makna-makna ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya, asli syarahnya adalah audio ya, kemudian dituangkan dalam bentuk kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, mithlu hadzal uslub, metode ya yang seperti ini, metode yang seperti ini, yakni menyebutkan dalam mukaddimah sesuatu yang nanti akan dibahas, ini menyebutkan dalam mukaddimah sesuatu yang nanti akan dibahas, yusammihi al-ulama, disebut, dinamai oleh ulama dengan bara'atul istiftah atau juga bara'atul istihlal. Ya, bara'ah al-istiftah. Apa itu bara'ah al-istiftah? Yani anna al-insana yastaftihu bi kalamin yadullu 'ala al-mawdu'. Yani seseorang memulai ya, dengan ucapan yang menunjukkan kepada pembahasan yang datang setelahnya. Fahuna yaqul, dan di sini para penulis menyebutkan dalam mukaddimahnya, ibaratul bulagha, ungkapan-ungkapan para ahli balaghah. Ini mengisyaratkan kepada an hadzal fan, bahwasanya bidang ilmu ini, huwa ilmul balaghah wal fasahah, adalah ilmu balaghah dan fasahah. Nah, itu waqala aidan, dan juga penulis menyebutkan dalam mukaddimah, an bayani bada'i masnu'ati, untuk menjelaskan bada'i' masnu'ati. Ya. Bada'i' ini mengisyaratkan kepada ilmu badi', yang nanti akan dibahas di akhir kitab. Li'anna hadzal fan ya'udu 'ala hadza syai', karena bidang ini kembalinya kepada sesuatu ini, yakni kepada ilmu badi', ilmu al-bayan, al-ma'ani wal badi'. Ya. Untuk pembukaan cukup dulu sampai sini. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdik. Syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.